Mitra bisnis, senada dengan surat terbuka yang diberitakan oleh media-media cetak nasional terkait kemunculan Kwi Kian Gi dalam program acara yang digagas oleh tim sukses salah satu capres serta disiarkan secara live oleh stasiun TV swasta nasional, Kwi Kian Gi mengkonfirmasikan bahwa kehadirannya dalam acara itu adalah sebagai narasumber tamu untuk program acara yang sudah sejak lama diset oleh tim redaksi televisi swasta yang bersangkutan dalam program Pesan-Pesan kepada Calon Presiden. Dan untuk mengkonfirmasi seperti apa kebenaran surat terbuka kepada RRI atau Radio Republik Indonesia yang mengatasnamakan Kwi Kian Gi, berikut perbincangan Pak Sefem bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jadi surat terbuka Bapak kepada media cetak memang benar adanya ya Pak? Bukan, surat itu tidak palsu. Kalau surat saya kepada RRI palsu. Nah, apakah ini berarti surat terbuka yang diklaim sebagai surat Bapak kepada RRI palsu adanya? Nah, itu palsu. Saya tidak pernah menulis surat itu. Sama sekali tidak pernah. Dan lucunya, di mana-mana seolah-olah saya menulis surat pada RRI, a priori oleh RRI udah nggak dianggap, karena RRI tidak menjawab sama sekali surat saya. Berarti RRI pandai kan? Lantas, apa pandangan Bapak atas hasil-hasil quick count yang bisa dikatakan membuat pandangan publik sekarang ini seolah terbelah? Lah kebetulan dalam hal ini saya rada ngerti dikit-dikit yang dinamakan statistik, landasannya apa, segala macam. Oleh karena waktu sekolah di Rotterdam itu kan statistik memegang peran penting. Itu selalu diberitahu, diajarkan, hati-hati. Karena kalau orang mengumumkan angka itu karena begitu eksaknya itu menimbulkan kesan itu sebenarnya padahal tidak. Nah, nomor satu, dari 500 ribu TPS, atau dari, ya, itu lalu, dan dari 200 juta, hampir ya 170 juta lah, pokoknya pemilih berapa, itu yang mereka ambil berapa? Sampel, kok berani-beraninya error margin ditentuin segala macam, itu kan semua kan urusan buku, urusan teoritis gitu kan. Menurut saya mereka harus memaparkan dulu sekolahnya di mana, pengalamannya apa, track record-nya apa. Misalnya, kalau saya boleh ambil contoh adalah Gallup Poll di Amerika. Nah, itu kredibel, sudah punya track record begitu panjang. Dan kalau ditanya asal-usulnya apa, pasti bisa memberikan jawaban. Itu saja guru besar saya yang mendapat hadiah Nobel, yang namanya Profesor Tin Bergen, yang menciptakan kuantifikasi dari gejala sosial, itu dia mengatakan, hati-hati, dia bilang. Hati-hati terhadap garbage in, garbage out yang saya berikan hanya metodenya. Tapi kalau bahan bakunya yang dimasukkan salah, keluarnya yang salah. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Ramadi, Pas FM.